dengan kasih sayang. Ku mohon jangan pernah kau tinggalkan ku di dalam sendirian. Jika kau mati, ku ikut denganmu. Karena kau bagian